Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memurojaah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, bahwa orang yang menyembelih dihalalkan sembelihannya apabila dia memenuhi dua syarat. Indaman inda ukasha ajib wa anta jalis. Syarat yang pertama, muslim atau ahli kitab. Kemudian yang kedua, ahsan, dia menyembelih dengan menyebutkan atau berniat sembelihannya tersebut untuk Allah, bukan untuk yang selainnya. Ya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Kalau tadi syarat yang berkaitan dengan si penyembelih, dia harus muslim atau ahli kitab, dia berakal, dia sudah mumayyiz, bukan anak-anak lagi. Nah, kemudian juga ketika menyembelih dia niatnya untuk Allah, ini ibadah, bukan untuk selainnya. Kemudian poin yang berikutnya, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Apa syaratnya hewan yang disembelih sehingga hewan tersebut halal atau boleh untuk dimakan? Kita murojaah sedikit. Inilah kita baca, kita akan ulangi kembali. Al-Mu'alif menyebutkan ada dua syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih, al-madzbuh. Syarat yang pertama adalah hewan itu dipotong darinya empat saluran. Yang pertama saluran nafas atau disebut dengan al-hulqum. Yang kedua dipotong saluran makanannya atau disebut dengan al-mari. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah urat atau saluran darahnya atau yang disebut dengan al-wadij, al-wadijan, dua urat saluran darahnya. Keempat saluran inilah yang dipotong. Ya, ketika dia menyembelih atau memotong lehernya, diharapkan empat saluran ini semuanya terpotong. Dan telah kita sebutkan bahwa di sana ada khilaf para ulama. Apakah disyaratkan keempat saluran itu terpotong semuanya? Artinya harus empat-empatnya ini terpotong, al-hulqum, saluran nafasnya, al-mari, saluran pencernaannya atau makanan dan minumannya, kemudian dua saluran darahnya atau uratnya. Apakah harus terpotong empat-empatnya ini? Ya. Ataukah tidak? Naam. Di sana ada khilaf para ulama, terbagi menjadi empat pendapat atau bahkan lima pendapat. Pendapat yang pertama, wajib terpotong empat. Keempatnya wajib terpotong, disyaratkan. Apa maksudnya disyaratkan? Artinya kalau tidak terpotong semua atau hanya sebagian, terpotong tiga saja, maka mereka berpendapat sembelihan itu tidak halal, sembelihannya tidak sah, hewan tersebut hukumnya bangkai. Perhatikan ini, berarti ya, ini penting. Nah, wajib terpotong empat. Jadi antum harus bisa bedakan mana itu saluran nafas, mana itu saluran makanannya. Kalau ini nampak besar terlihat, mana itu dua uratnya, tempat saluran darahnya, itu biasanya tersembunyi di balik dua saluran ini. Itu harus terpotong semua. Ya. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. dan yang selainnya. Ini pendapat Al-Imam Malik dan pendapat Asy-Syafi'i rahimahumullah. Demikian pula yang selainnya. Pendapat yang kedua, disyaratkan minimal 3 yang terpotong. Naam. 3 yang terpotong. Apa saja 3 itu? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mentarjih atau berpendapat, naam, tiga yang dimaksudkan itu adalah dua urat atau saluran darah, kemudian yang satunya adalah al-mari. Al-mari, saluran makanannya. Artinya tidak mempersyaratkan al-hulqum. Ya, tidak mempersyaratkan al-hulqum, saluran nafas untuk terpotong, tidak. Ini tarjihnya Syekhul Islam. Artinya kalau dia memotong dua saluran darah, kemudian saluran pencernaannya juga terpotong, saluran pernapasan tidak terpotong, maka sudah cukup. Maka sudah cukup, tidak mesti terpotong hulqumnya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, sama mempersyaratkan harus terpotong tiga, minimal hulqum terpotong, al-mari terpotong, dan salah satu dari saluran darah. Ya, jadi salah satu saluran darah terpotong tiga. Jadi ini pendapat. Naam. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah minimal terpotong tiga. Kurang dari itu, menurut pendapat ini maka tidak sah sembelihannya. Sembelihannya dihukumi bangkai. Naam. Kemudian yang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah memotong dua saluran, minimal memotong dua saluran, al-hulqum wal mari, saluran nafas dan saluran makanan. Saluran nafas dan saluran makanan. Tidak terpotong saluran darahnya atau al-wajijan, itu tidak mengapa, yang penting terpotong dua ini, itu minimalnya. Nah, ini adalah pendapat Al-Hanabilah, ya, madhab Al-Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang keempat, minimal terpotong dua, sama seperti yang ketiga, tapi yang dua yang dimaksudkan ini adalah saluran darahnya, al-wadajan, dua saluran darah itu yang harus terpotong. Walaupun tidak terpotong saluran pernapasan dan saluran makanan, yang penting saluran darahnya itu terpotong. Naam, itu syarat minimalnya. Itu syarat minimalnya. Ya, berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzukira smullah fakuluh." Apa-apa yang mencurahkan atau mengucurkan darah dari sembelihan kalian, kemudian disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Naam. Mereka beralasan tidaklah akan terkucur darah itu, terkeluar darah itu dengan banyak. Naam, kecuali dengan memotong dua saluran darah ini. Nah, ini intinya kata mereka. Justru poinnya di sini, saluran darah itu yang harus terpotong. Tidak terpotong saluran pernapasan atau saluran makanan, enggak mengapa, yang penting dua saluran darah ini. Inilah pendapat yang zahir dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kelima, naam. Pendapat yang kelima ini memotong secara mutlak. Apapun itu yang terpotong, yang penting disembelih. Ya, yang penting ada gerakan menyembelih, keluar darahnya dan hewan itu mati, ya. Itu cukup. Naam, itu cukup sebagai syarat penyembelihan. Apapun yang terpotong. Demikian. Nah, ini lebih umum lagi yang kelima. Walhasil ini khilaf, ketika kita mendapati khilaf seperti ini, para ulama memiliki banyak pendapat, maka sudah sepantasnya untuk kita mencari jalan amannya atau jalan keluarnya. Naam, kita berusaha dengan sebaik mungkin ketika menyembelih, perhatikan empat saluran ini harus terpotong semua. Nah, karena mereka sepakat, lepas dari seluruh perselisihan ini, semuanya sepakat, ya, yang paling baik, yang paling ahsan dan afdol adalah terpotong 4 saluran tersebut. Maka kita berusaha untuk memotongnya, 2 saluran darahnya, kemudian ditambah saluran pernapasan dan saluran saluran makanannya. Ya. Ini semua apabila hewan tersebut bisa dikuasai. Ya, artinya kita bisa kendalikan dia. Hewan tersebut dalam kekuasaan kita, kita bisa menyembelihnya dengan baik. Ya. Maka ini semua hukumnya wajib, wajib terpotong. Ya. Artinya disyaratkan memotong saluran-saluran tersebut. Tetapi kalau hewan tersebut ternyata susah dikendalikan, di luar kekuasaan kita, misalnya hewannya tiba-tiba lepas, asalnya jinak, kemudian dia ngamuk misalnya kan, lari, dan tidak memungkinkan bagi kita untuk menyembelihnya, ya boro-boro melihat mana yang harus dipotong, memegang hewannya saja gak bisa, bahaya kan, dia bisa ngamuk misalnya, bisa menendang atau apa menanduk, ya. Maka tidak mengapa membunuh hewan tersebut dengan cara melukainya di daerah manapun yang memungkinkan hewan tersebut untuk dilukai. Dengan cara ditembak misalnya, ya kan ada sapi lepas, susah nggak bisa dikendalikan. Ya, panggil orang ini, panggil orang itu nggak bisa dikendalikan. Sapinya kuat misalnya. Akhirnya keputusan terakhir sudah, daripada membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, sapi itu dilukai dengan cara ditembak. Ditembak di bagian manapun. Ya. Syukur-syukur kalau ditembak itu bisa hanya untuk melukai, mencederai dia, kemudian dia lumpuh misalnya, tidak bisa bergerak, dan kita kemudian bisa menyembelihnya. Nah, itu lebih bagus. Kita sempat untuk menyembelihnya itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata ya sudah ditembak kakinya, ya, ditembak lehernya juga, masih kuat, dia masih lari, kita harus menembak kepalanya misalnya atau harus membunuhnya, dia mati, gak sempat lagi kita sembelih, maka itu pun halal. Insya Allah itu halal. Nah, dalilnya apa? Terjadi di zaman sahabat, ketika para sahabat hendak menyembelih seekor unta. Nah, tiba-tiba unta tersebut lepas, tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dikendalikan. Maka salah seorang dari para sahabat mengambil busur panahnya, membidiknya, melukainya, membunuhnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian tersebut, beliau mengatakan, "Manadda alaikum fasna ubihi hakadha." Apa-apa yang lepas dari kalian, dari hewan sembelihan, ya, dia ngamuk, dia tidak bisa dikembalikan, apa-apa yang lepas dari kalian, dari hewan sembelihan, fasna'ubihi hakadha, maka perlakukanlah seperti ini, ya, seperti yang dilakukan sahabat tadi. Artinya cederai dia. Kalau dia tidak bisa dicederai, ya dibunuh sekalian. Nah, dengan membaca bismillah ketika memanahnya atau menembaknya, bismillah, dia mati, maka itu halal, itu ma'zur, diberikan uzur insyaallah ta'ala. Naam. Taib. Ini syarat yang pertama, syarat yang berkaitan tentang hewan yang disembelih, memotong 4 saluran tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah an yudkar rasmullah azza wajal inda dzabah, menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Jadi ketika menyembelihnya mengucapkan bismillah. Naam. Ini syarat, harus dengan mengucapkan bismillah. Kalau tidak, maka tidak sah sembelihannya. Ya, tidak mengucapkan bismillah, sembelihannya dihukumi bangkai, tidak halal untuk dimakan. Tabaan ini juga ada khilaf sebenarnya di kepalangan para ulama. Ya, bagaimana kalau orang itu lupa mengucapkan bismillah? Ya, kalau dia sengaja tidak mengucapkan bismillah, sepakat hewan ini tidak halal untuk dimakan. Sengaja tidak mengucapkan bismillah, ya kan? Walaupun dia muslim, walaupun dia muslim atau ahli kitab, sengaja enggak mau baca bismillah, ya, tidak dimakan sembelihannya. Nah, bagaimana kalau lupa, ya? Dia Muslim atau ahli kitab, dia seorang Yahudi atau Nasrani, ketika menyembelih lupa membaca Bismillah. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Telah kita sebutkan bahwa pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka membolehkan orang Muslim atau ahli kitab ketika dia lupa boleh dimaafkan. Tetapi yang lebih berhati-hati, bahwa ketika seseorang itu lupa dalam membaca Bismillah ketika menyembelih, sebaiknya ditinggalkan sembelihannya, jangan dimakan. Nah, dan ini adalah pendapat atau tarjih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan sebagian para ulama. Mereka mengkiaskan ini dengan perkara salat. Ya kan? Sama seperti salat, menyembelih itu disyaratkan membaca Bismillah. Demikian pula sholat, sholat itu memiliki syarat harus suci dari hadas, harus berwudu terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya orang sholat lupa berwudu? Nah, apakah dia dimaafkan dengan dalil Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na, sholatnya kemudian apa namanya tidak harus diulang, gak apa-apa kamu, kamu lupa berwudu, ya gak usah ngulang sholatmu. Ya, Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na, ya Allah janganlah hukum kami ketika kami tidak sengaja berbuat salah atau kami lupa. Naam. Tidak, sholatnya harus diulang, ya kan? Dia harus berwudu, kemudian dia harus mengulang sholatnya. Sama seperti ketika dia menyembelih, dia lupa baca Bismillah, tidak halal sembelihannya, walaupun karena dia lupa, ya. Karena itu disyaratkan, karena itu disyaratkan. Demikian. Adapun dalil Rabbana la tu'akhidna inna sina, ini adalah dalil yang berkaitan tidak berdosa. Artinya dia dimaafkan, tapi tetap sembelihannya tidak halal untuk dimakan. Allahu taala alam bisawab. Naam. Ini yang rajih menurut kami, wallahu alam. Taib. Ini sedikit murojaah tentang syarat-syarat seputar hewan yang disembelih. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, syarat yang berkaitan tentang alat untuk menyembelih. Apa syaratnya alat untuk menyembelih? Naam. Al-Mu'alif menyebutkan di sini syarat dari alat yang digunakan adalah alat yang tajam yang bisa digunakan untuk memotong atau menyembelih. Sama saja apakah itu dari besi, ya, dari tembaga, ataukah itu dari apa namanya dari batu, ya, dengan syarat harus tajam, harus bisa memotong. Nah, seorang sahabiyah di zaman Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyembelih dengan batu yang tajam, ya, Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak melarangnya. Nah, akan tetapi tidak boleh menggunakan alat potong yang terbuat dari tulang atau kuku. Nah, ini yang diperbolehkan, menyembelih dengan tulang atau kuku. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, na'am. Nabi bersabda, "Ma anharaddama wa dzukira smullah alaihi fakulu laisa sinna wa dzufra." Hadis. Na'am, ini hadis muttafaqun alaihi. Ya. Apa-apa yang mengucurkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, kecuali yang menggunakan gigi, naam, wadzufr atau kuku. Nah, kemudian di riwayat lain disebutkan alasan kenapa tidak boleh menyembelih dengan menggunakan gigi atau kuku. Disebutkan di dalam riwayat tersebut, qala sa'udah sa'uhaddits hukum an dzalik amma sinnu fa'azmun wa amma dzufru famuddal habasyah. Alasan tidak boleh menyembelih dengan menggunakan gigi karena gigi itu termasuk tulang, ya. Tulang itu adalah makanan bagi saudara kita dari bangsa jin. Ya. Tulang itu adalah makanan dari saudara kita dari bangsa jin, jin muslim. apabila kita menggunakannya untuk menyembelih, maka turang itu akan ternajasi atau terkontaminasi dengan najis, ya, karena darah itu adalah najis. Maka kita dilarang untuk menyembelih dengan tulang, dia akan kotor menjadi najis, ya, dengan darah. Kemudian alasan tidak boleh menyembelih dengan kuku, maka alasannya adalah larangan tasyabuh bi al Habasyah. Naam. Orang-orang Habasyah mereka itu menyembelih hewannya dengan kuku. Ya, tasyabuh bil kufar. Ini tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kafir hatta dalam permasalahan menyembelih. Naam. Baik, ini yang pernah kita bahas kemarin. Kemudian juga kita telah menyebutkan tentang adab-adab menyembelih, ya. Mu'alif di sini ada menyebutkan 4 perkara atau 4 adab dalam menyembelih. Adab yang pertama adalah sebelum menyembelih seseorang menajamkan pisaunya atau alat untuk menyembelihnya, ya. Makruh hukumnya menyembelih dengan menggunakan pisau atau alat potong yang tumpul, karena ini bisa menyiksa hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah itu memerintahkan berbuat ihsan kepada hewan, berbuat baik. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai dalam perkara menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih, yaitu dengan menajamkan pisau untuk menyembelihnya. Kemudian di antara adab juga adalah membaringkan hewan tersebut ketika disembelih. Naam. Membaringkan hewan ketika disembelih. Ya. Dan ketika selesai disembelih dipotong lehernya. Naam. Salah satu kakinya atau kakinya yang sebelah kanan itu dilepas ikatannya, artinya biarkan dia untuk bergerak. Nah, itu lebih menenangkan hewan ketika dia disembelih, ya, ketika nyawanya dicabut, itu lebih menenangkan bagi hewan tersebut dan lebih membuat darah itu cepat keluar, ya. Semakin banyak darah yang keluar dari tubuh hewan atau dari daging hewan tersebut, maka dagingnya akan terasa lebih enak. Para ulama menyebutkan, bahkan para utiba dokter pun menyebutkan bahwa darah yang tersimpan di dalam daging hewan itu adalah sumber penyakit. Darah yang tersimpan di dalam hewan itu adalah sumber penyakit. Naam. Maka syariat ini subhanallah sangat sempurnanya, bahkan mengajarkan kita ilmu kesehatan. Syariat ini mengharamkan hewan yang tidak disembelih, ya kan? Dengan cara misalnya disetrum, ya, atau dipukul, matinya disetrum, dipukul, ya, kemudian dipotong, dimakan dagingnya. Nah, ini haram. Ya. Karena kenapa? Di antara hikmahnya banyak darah yang masih tersimpan di dalam dagingnya. Itu sumber virus, sumber penyakit. Wallahu a'lam. Nah, membaringkan hewan ini khusus untuk hewan-hewan selain unta, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, menaam, ya, ataupun kuda, ya. Adapun unta, maka dia disembelih atau disembelih dalam keadaan berdiri, nanti akan disebutkan. Nah, kemudian di sana ada permasalahan ketika membaringkan hewan, ya kan? Ketika membaringkan hewan, ke arah mana dia dibaringkan dan di atas punggung sebelah mana dia dibaringkan, ya. Sebagian para ulama mengatakan disukai, mustahab hukumnya hewan itu dibaringkan di atas lambungnya sebelah kiri, ya. Jadi misalnya ini hewan, lambung kirinya itu ditempelkan ke tanah, Jadi lambung kanannya menghadap ke langit. Kemudian hewan tersebut diarahkan mengarah kiblat. Ya. Jadi kiblatnya misalnya ke sana, badannya ke arah sana, artinya kakinya ke sana, gitu ya, ke arah kiblat. Dan ini adalah pendapat sahabat Abdullah ibn Umar, demikian pula ibn Sirin, ya. Bahkan mereka berpendapat, ini Abdullah ibn Umar dan ibn Sirin berpendapat makruh hukumnya hewan itu disembelih tidak menghadap kiblat. Hukumnya makruh. Naam. Tetapi dijawab dengan pendapat yang lain bahwa sebenarnya tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil harus menghadap kemana. Tidak ada dalil harus menghadap kemana, harus menghadap kiblat. Tidak ada dalilnya. Karena yang namanya mustahab, istihbab itu hukum syar'i, dan namanya hukum syar'i itu butuh dalil, ya. Apa dalilnya mengatakan ini mustahab? Demikian. Tidak ada dalilnya sebenarnya, ya, harus diarahkan kiblat atau tidak, ya. Tapi para ulama mengatakan itu lebih baik, ya. Kalau bisa diarahkan kiblat, ya tidak mengapa. Kalau tidak mampu, ya tidak mengapa, ya. Bahkan tidak juga mesti harus dibaringkan di lambung kiri, ya. Dibaringkan di lambung kanan tidak mengapa. Terkhusus bagi orang-orang yang ingin menyembelih dalam keadaan mereka ini kidal. Kenapa kok dibaringkan di lambung kiri? Karena kita biasanya menyembelih dengan tangan kanan, ya kan? Kalau dibaringkan dengan lambung kiri itu lebih mudah kita untuk menyembelihnya. Nah, bagaimana kalau ada orang kidal, bahasa Arabnya aksar, ya? Dia lebih mudah untuk dibaringkan di lambung kanan, tidak mengapa. Baringkan di lambung kanan, kemudian dia menyembelih dengan tangan kirinya. Nah, itu tidak mengapa. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Adab yang berikutnya, yang ketiga, adalah menyembelih ibil atau unta dalam keadaan berdiri dan salah satu kakinya diikat. Ya. Berbeda dengan menyembelih sapi dan yang selainnya. Kalau unta itu disembelih dengan cara nahar. An-nahru itu adalah menyembelih dengan cara unta itu berdiri dan ditikam, ditusuk bagian labahnya. Labah itu adalah tempat kalungnya dia. Jadi kalau misalnya ini leher unta, tempat kalungnya di sini, ini yang ditusuk. Naam. Beda kalau sapi, ya, yang disembelih dekat kepalanya, leher dekat bagian apa namanya dengan kepalanya. Itu kalau sapi, kambing. Tapi kalau unta bagian labahnya, tempat kalungnya dia, bagian bawah. Ya. Dalam keadaan dia berdiri dan diikat salah satu kakinya yang kiri, ya. Ini kaki depannya. Jadi kaki depannya dilipat seperti ini kemudian diikat. Jadi dia berdiri di atas tiga kakinya. Kemudian ditusuk, ya, disembelih, kemudian mengucurkan darah. Diharapkan ketika dia ikat kaki kirinya, nah, dia ketika dia jatuh di atas lambung kirinya. Demikian. Nah, ini juga hukumnya mustahab. Nah, hukumnya mustahab. Kemudian adab yang keempat, naam, dzabhu sa'iril haiwan ghairal ibil. Hewan-hewan selain unta maka disembelihnya dengan cara adzabhu. Adzabhu tadi yang seperti yang biasa seperti kita lakukan, ya, ditidurkan, ya, kemudian disembelih leher bagian atasnya. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih. Nah, tapi kita masuk ke permasalahan berikutnya. Qala al-mas'alatu rabi'ah, masalah keempat, makruhatu adzabah, perkara-perkara yang dibenci ketika menyembelih, perkara-perkara yang makruh ketika menyembelih. Berkata mu'alif, perkara yang pertama, yukrahu adzabhu bi'alatin kalatin ay ghairu qati'ah, dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul, ya. Alat yang tumpul tidak tajam. Li'anna dzalika ta'dzibun lil haiwan. Ini karena ini adalah menyakiti hewan. Berdasarkan hadis Syaddad bin Aus yang telah kita sebutkan, ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Sampai sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuriha dhabihatahu. Hendaklah seseorang ketika menyembelih menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Naam. Demikian juga berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara antuhadda syifaru wa antawaru anil bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pisau itu untuk diasah, ditajamkan, ya, dalam keadaan disembunyikan dari hewan, dari hewan sembelihan. Artinya ketika kita mengasah pisau, jangan di hadapan hewannya, ya. Ini menyakiti dia, bukan menyakiti secara fisik, tapi menyakiti secara kejiwaan, gitu ya. Para ulama menyebutkan menyakiti hewan itu ada dua macam, secara fisik atau secara kejiwaan. Ya, secara fisik tadi yaitu menyembelih dengan pisau yang tumpul, ya kan? Ini secara fisik, menyiksa secara fisik atau menyiksa secara kejiwaan. Antum ingin menyembelih, ngasah pisaunya di depan hewannya. Ya, dia akan merasa takut, gelisah gitu kan? Atau menyembelih hewan di hadapan temannya. Ini juga dilarang. Perkara yang kedua, qala yukrahu kasru unuqil hayawan aw salakhahu qabla zuhuqi ruhihi. Makruh, dibenci hukumnya mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum hilang nyawanya, artinya sebelum dia benar-benar mati. Ya. Bagaimana kita tahu hewan ini belum mati, nyawanya masih ada? Kita bisa lihat dengan pergerakannya, ya, matanya masih berkedip misalnya, atau kulitnya bergerak-gerak, atau kakinya bergerak-gerak, ya kan? Ada pergerakan, ini berarti hewan tersebut belum mati sempurna, masih ada kehidupan, masih ada nyawa. Ya. Dalam keadaan seperti ini, tidak boleh kita buru-buru untuk mematahkan lehernya misalnya, ya, atau langsung mengulitinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang tadi yang kita sebutkan, hadis Syaddad Ibnu Aus, demikian pula berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la tu'ajjilul anfusa an tuzhaqa. Janganlah kalian menyegerakan nyawa atau ruh itu untuk dicabut, ya. Jangan menyegerakan ruh itu untuk dicabut, untuk dihilangkan. Artinya biarkan dia mati, ya, biarkan dia bergerak sampai betul-betul mati, baru lanjutkan proses, ya, kuliti atau potong. Naam. Kemudian perkara yang ketiga yang dimakruhkan, yukrohu haddus sikin wal hayawanu yabsuruhu. Dimakruhkan, dibenci mengasah pisau dalam keadaan hewan itu melihatnya. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan, ya. Naam. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar yang telah kita sebutkan tadi, wa antawaro anil bahaim. Ketika mengasah pisau itu harus menyembunyikan atau menjauhkan dari pandangan hewan. Mengasah saja kita harus jauhkan dari pandangan hewan, apalagi ketika menyembelihnya. Naam. Ini permasalahan yang keempat. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Qala al-masalatul khamisah hukmu dzabaihi ahlil kitab. Ini permasalahan yang juga penting, ya. Hukum sembelihan ahlul kitab. Dari awal kita sebutkan bahwa sembelihan ahlul kitab itu juga boleh untuk dimakan, ya kan? Nah, ini kita akan jelaskan secara rinci, ya. Apa dalilnya? Naam. Bagaimana keadaan ahlul kitab tersebut? Apa sih, siapa sih yang dimaksudkan ahlul kitab? Berkata al-mu'alif, qala tahillu dhabaihu ahlil kitabi minal yahudi wa nasara liqaulihi ta'ala wa ta'amul ladina utul kitab hillu lakum. Dihalalkan sembelihan ahlil kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, makanan orang-orang yang diberi ahli kitab halal untuk kalian. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz ta'am di sini, makanan? Ai dzabaihu ahli kitab minal yahudi wan nasara hillul lakum ayyuhal muslimun. Maksudnya adalah sembelihan. Jadi yang dimaksudkan makanan di sini adalah sembelihan, ya. Sembelihan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, itu halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mentafsirkan ayat ini, ta'amuhum ay dzabaihuhum. Makanan mereka maksudnya adalah sembelihan mereka. Nah, siapa sih ahlul kitab itu? Ahlul kitab adalah mereka yang diberi kitab, umat-umat yang diberi kitab. Dengan istilah, sering kita dengar dengan istilah ahlul kitabain, ya, dua ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka diberikan kitab yang pertama, yaitu Taurat, kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diberikan kitab Injil kepada Nabi Isa dan para pengikutnya. Mereka itulah yang disebut dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya. Sembelihan mereka halal, karena para ulama mengatakan agama-agama samawi, ya, kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengajarkan penyembelihan dengan nama Allah. Semuanya mengajarkan penyembelihan dengan nama Allah. Ya. Mungkin ada iskal. Itu kan ahlul kitab dulu, ya, pengikut Nabi Musa, ya, yang masih lurus jalannya, betul-betul mengikuti bimbingan Nabi Musa. Demikian pula yang mengikuti bimbingan Nabi Isa di dalam Injil, di dalam Taurat, ya. Kitab yang ada di Nabi mereka yang belum dirubah-rubah. Adapun sepeninggal Nabi mereka, kitab-kitab mereka ini tidak aman dari perubahan, ya. Itu yang dimaksudkan adalah ahli kitab yang dulu. Adapun ahli kitab sekarang, ya, boro-boro menyembelih pakai baca bismillah, ya. Kadang juga menyembelih gak nyebutkan apa-apa gitu kan, ya. Siapa ahli kitab yang dimaksud? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullahu hafizahullahu taala, yang dimaksudkan ahlul kitab di sini adalah umum, siapapun dia ahlul kitab. Naam. Allah Subhanahu wa taala tahu, Maha tahu. Bahkan sebelum diutusnya nabi, sebelum diturunkannya Al-Qur'an, ya. Diketahui yang namanya orang-orang Yahudi itu menjadikan sesembahan selain Allah. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Ya, Uzair itu anaknya Allah. Ini kan perkataan syirik. Naam, perkataan kufur. Ini perkataannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasoro juga mengatakan Allah Tsalitsu Tsalatsah. Allah itu satu dari Tuhan yang tiga. Ini perkataan kufur. Allah mengetahui mereka mengatakan tersebut. Ya. Ucapan ini itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kalau memang keadaannya seperti ini, ya, kalau memang ahlul kitab itu menyembelih dengan menyebut nama lain, ya. Ahlul kitab itu berbuat kesyirikan, ya. Tidak halal sembelihannya, niscaya akan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh makan sembelihannya ahlul kitab. Akan tetapi di dalam Al-Quran menyebutkan sembelihan ahlul kitab halal, dalam keadaan yang menurunkan Al-Quran tahu, ini loh keadaannya Yahud, ini loh keadaan Nasara, ya. Mereka berbuat kesyirikan. Naam. Tetapi tetap di dalam syariat kita disebutkan halal sembelihan mereka, ya. Jadi barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di dalam nas, demikian pula ijma para ulama, sembelihan ahlul kitab itu halal untuk dimakan, tetapi tetap dengan syarat, ya, tetap dengan syarat. Sebagaimana orang-orang Muslim, Islam, orang Islam ketika menyembelih, ya kan, disyaratkan untuk membaca bismillah, memotong ini, memotong bagian yang itu. Sama, ahlul kitab juga seperti itu. Artinya kalau kita mengetahui ada seorang kitabi, ahlul kitab, dia Nasrani atau Yahudi, ya, ketika dia menyembelih, naam, dia menyembelih dengan mengucapkan bismillah, halal sembelihannya. Atau ketika kita mengetahui seorang Yahudi atau Nasrani, naam, kita mengetahui secara pasti dia ketika menyembelih dia tidak mengucapkan bismillah atau mengucapkan nama yang lain, bismi Isa atau bismi Uzair misalnya, ada buktinya, kita mengetahui, ya, maka tidak halal. Artinya syarat-syarat yang diterapkan atau diwajibkan kepada seorang muslim ketika menyembelih juga diwajibkan kepada seorang ahli kitab ketika menyembelih. Demikian ya, juga diwajibkan kepada ahli kitab ketika menyembelih. Tapi berkata al-muallif, kita lanjutkan, fadzabaihu ahli kitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin. Sembelihan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani itu halal berdasarkan ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Li'annahum ya'taqiduna tahrim adz-dzabhi li ghairillah. Karena juga mereka, ahlul kitab, mereka meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah. Wa tahrimul maitat, mereka juga meyakini haramnya bangkai. Bi khilafi ghairihi minal kufar, berbeda dengan orang-orang kafir yang lain. Jadi ini Yahudi dan Nasara ini dikecualikan, beda dengan orang-orang kafir yang lain, ya. Mereka menghalalkan bangkai, mereka menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya kan? Min abadatil authani wa zanadiqah wal murtaddin wal majus, dari para penyembah berhala, orang-orang zindik, ya, orang-orang murtad, orang-orang majusi, ya. Fa innahu la tahillu dzabaihuhum, maka mereka tidak halal sembelihannya. Wa kadzal musyrikuna syirkan akbar, demikian pula orang-orang musyrik yang melakukan syirik besar. Min ubadil kubur, dari para penyembah kuburan. Wal adrihah, dan penyembah berhala. Wanahwihim, dan yang selainnya. Naam. Jadi ini perhatikan, ya. Orang-orang kafir sembelihannya tidak halal kecuali apa yang disembelih oleh, naam, ahli kitab Yahudi dan Nasara. Asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan, disebutkan di dalam disebutkan oleh Al-Basam di dalam Tawdihul Ahkam, Asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan, ajma'ul ulama'ul Islam ala tahrimi dzabaihil musyrikin min ubadil authan wa munkiri al adyan wa nahwihim min jami'i asnafil kufar ghairul yahudi wa nasara. Sepakat para ulama Islam, haramnya sembelihan kaum musyrikin dari para penyembelih berhala atau orang-orang yang mengingkari agama, ateis, ya, orang-orang yang tidak beragama. Naam. Demikian pula dari orang-orang yang jenis yang lain dari kalangan orang-orang kafir kecuali Yahudi dan Nasara. Naam, kecuali Yahudi dan Nasara, ya. Lantas ini menjadi catatan bagi kita. Permasalahan yang biasa kita hadapi tentang hukum daging-daging yang datang dari negeri-negeri luar. Misalnya ada daging diimpor datang ke Indonesia, ya. Apa hukumnya? Apakah boleh kita memakan daging tersebut? Kita lihat ini daging datang dari negeri mana, ya. Kalau dia datang dari negeri muslim, bismillah makan, ya. Itu halal, ya. Tapi kalau misalnya datang dari negeri kafir, nah, datang dari negeri kafir, Terlebih lagi ini negara terkenal dengan kesyirikannya. Ya. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasoro di sana, atau keumuman mereka bukan Yahudi, bukan Nasoro. Agama-agama syirik. Misalnya ada daging datang dari Vietnam misalnya. Iya kan? Nah. Atau dari Thailand. Ya. Ya. Mayoritas di sana bukan Yahudi, bukan Nasara. Mayoritas agamanya musyrik, penyembah berhala. Ini tidak diperbolehkan. Dijauhi. Ya. Berbeda kalau dari yang mayoritasnya agamanya Nasrani atau Yahudi. Ya, ini masih ada ihtimal. Masih ada kemungkinan. Jadi dilihat dari keghaliban, keumuman negara tersebut, kira-kira ini agamanya apa negara itu. Kalau muslim silahkan dimakan tanpa keraguan. Kalau selain itu maka dilihat apa keumuman agama dari negara itu. Ya. Hatta kalau dari negara kita sendiri pun misalnya, kalau kita mengetahui ternyata yang menyembelih ini muslim tapi gak pernah sholat, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif tadi, sembelihannya orang murtad, itu tidak halal, ya kan? Para ulama menyebutkan permasalahan, apa hukum seorang muslim yang meninggalkan sholat? Kalau dia meninggalkannya karena menentang kewajibannya, ada orang muslim nih, waliyadzubillah, dia mengatakan sholat gak wajib, sholat lima waktu itu gak wajib, ini kafir. Orang seperti ini kafir. Kalau dia menyembelih ayam misalnya, ada misalnya waliyadzubillah ya, kalau ada tetangga seperti ini menyembelih ayam, dia kasih ke kita, jangan dimakan. Dia kafir. Karena dia menentang salah satu rukun dari rukun Islam. Dia mengatakan sholat gak wajib. Menentang Al-Quran, menentang hadis, menentang ijma' ummah. Nah, tapi bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas? Nah, ini juga ada pembahasan. Ya. Meninggalkan sholat karena malas. La yasjudu lillahi sajadah. Enggak pernah sholat walaupun satu kali. Beda kalau ada orang yang mungkin sholatnya ketika setahun sekali saja, hari raya aja. Ya. Lima waktunya enggak pernah dia lihat kelihatan sholat. Para ulama masih memaafkan seperti ini. Ya. Ini masih belum keluar dari keislaman. Tapi yang betul-betul gak pernah sholat karena malas, sebagian para ulama ada yang mengkafirkannya. Al-Imam Ahmad mengkafirkan. Konsekuensinya dari ini, dari pendapat ini, kalau dia menyembelih, sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Mafhum ya? Nah, ini perhatian ini. Kalau beli ayam. Tetapi nah ini juga ada catatan. Ketika kita di negeri Islam, di negeri Muslim, di Indonesia misalnya, ketika kita ingin beli daging, ya daging ayam atau yang lainnya, tidak perlu kita tanya-tanya, ini yang nyembelih bagaimana ini? Ini sholat gak orangnya? Nah, ini termasuk perbuatan atanatu, berlebih-lebihan. Ya. Termasuk perbuatan berlebih-lebihan. Nah, kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu. Antum kalau ke pasar misalnya tanya, beli ayam, Pak ini sembelihnya gimana tadi? Baca bismillah enggak? Yang nyembelih siapa ini Pak? Tidak ya. Tidak. Hukum asal makanan tersebut halal, sembelihan tersebut halal, sampai kita betul-betul yakin bahwa sembelihan tersebut ini bukan disembelih oleh orang muslim, bukan disembelih oleh seorang ahli kitab, atau disembelihnya tidak membaca bismillah, sampai kita yakin. Karena hukum asal sembelihan orang muslim, ahli kitab, itu halal. Tidak bisa keluar dari itu kecuali dengan bukti yang nyata, dengan keyakinan. Oh yakin ada buktinya, ya, yang menyembelih orang kafir. Oh ada buktinya, dia menyembelih gak baca bismillah misalnya. Kalau ada buktinya, kita yakin, kita tahu, baru kita tinggalkan. Tapi selama itu gak ada keyakinan, kita gak tahu, kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu. Ya. Apa yang ada, beli, makan. Demikian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Inna qauman ya'tuna nabil lahmi la nadri adzakaru smallah alaihi amla. Kata Aisyah menceritakan kepada Nabi, ada sekelompok orang itu memberikan kami daging, makanan berupa daging. Kami tidak mengetahuinya, apakah ketika dia menyembelihnya dia menyebutkan nama Allah atau tidak. Ya kan? Dia menyembuhkan menyembelih dengan nama Allah atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Samullaha alaihi antum wa kulu." Bacalah bismillah dan makanlah. Bacalah bismillah dan makanlah. Artinya enggak usah cari-cari tahu ini menyembelihnya pakai baca bismillah atau tidak. Naam. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, wakanu hadisi ahdin bil kufr. Orang-orang yang memberi hadiah daging ini adalah orang-orang yang baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Naam. Persangkaan besar mereka itu belum mengerti bagaimana tata cara menyembelih yang benar. Persangkaan besar mereka itu tidak tahu bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat. Tetapi tetap Nabi mengatakan, samullah antum fakulu. Kalian yang baca bismillah kemudian makan. Demikian ya. Jadi gak usah tahu, cari tahu gak ini baca bismillah gak nyembelihnya atau bagaimana. Menaam. Ya. Selama itu ada di negeri muslim, negeri Islam, maka aman, makanlah. Kecuali datang dari negeri-negeri kafir. Maka dilihat aglab dinnya, mayoritas agamanya ini apa? Apakah mayoritas agamanya musyrik atau ahli kitab? Demikian. Asy-Syaikh bin Baz menyebutkan di sini. Kita baca, qala alluhum allati tuba'u fi aswaqi duwal ghairi islamiyah in ulima annaha min dabaihi ahli kitab fahiya hilun lil muslimin. Daging-daging yang diperjualbelikan di pasar negeri-negeri selain Islam, ya, negeri-negeri kafir, naam, dari Amerika, dari Brazil, dari Perancis misalnya, ya kan? Apabila diketahui itu dari sembelihan ahli kitab, maka itu halal bagi kaum muslimin. Apabila diketahui yang menyembelih itu seorang Nasrani atau Yahudi, itu halal bagi kaum muslimin. Nabi pun pernah menerima hadiah makanan, ya kan, daging dari seorang Yahudi. Di akhir hayat beliau, beliau menerima hadiah ternyata dari seorang Yahudi yang telah meracuni daging tersebut. Syahidnya bahwa Nabi menerima dan memakan daging tersebut dari seorang Yahudi. Ya. Qala idza lam yu'lam annaha dzubihat ala ghairi alwajhi syar'i idzil na'am, selama, kata beliau, selama tidak diketahui bahwa mereka itu menyembelih dengan cara yang tidak syar'i. Artinya kita enggak tahu bagaimana caranya, ya. Kita tahu itu dari sembelihan ahli kitab halal bagi kaum muslimin. Walaupun kita enggak tahu bagaimana cara menyembelihnya dan tidak diwajibkan untuk kita mencari-cari tahu, ya. Naam. Qala idzil asl hilluha binasil Qur'an. Fala ya'dilu an dzalika illa bi amrin muhaqqaqin yaqtadi tahrimaha. Maka hukum asalnya itu halal sesuai dengan nas Al-Qur'an. Tidak kita berpaling dari hukum tersebut kecuali dengan perkara yang bisa dipastikan. Kecuali kalau kita bisa memastikan, oh ini menyembelihnya enggak baca bismillah, atau oh ini enggak pakai disembelih, ini pakai disetrum misalnya sampai dia mati. Naam. Oh ini ditembak kepalanya misalnya, tidak dengan disembelih. Kalau kita yakin, kita mengetahui caranya seperti itu, maka tidak halal. Maka tidak halal. Ama in kanat alluhum min dzabaihi baqiyatil kuffar fahiya haramun alal muslimin. Adapun kalau daging-daging tersebut dari sembelihan orang-orang kafir yang lain, ya, orang-orang penyembah berhala, naam, selain Yahudi, Nasoro, ya kan, atau orang-orang ateis, tidak beragama, orang-orang murtad, naam, maka itu haram bagi kaum muslimin. Fala yajuzu akluha binnasi wal ijma, tidak boleh dimakan berdasarkan dalil dari nas dan ijma. Wala takfi at-tasmiyah 'alaiha inda akliha, dan tidak dicukupkan ketika kita memakannya kita baca bismillah. Kita ketahui ini dari orang musyrik sembelihannya. Naam. Itu tetap tidak boleh dimakan walaupun kita makannya baca bismillah misalnya. Ataupun walaupun oh kita tahu ini orang musyrik, tapi orang musyriknya baca bismillah ketika menyembelih, sama saja. Ya. Orang musyrik walaupun dia baca bismillah ketika menyembelih, sembelihannya apa? Haram. Demikian. Taib wallahu taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Selesai pembahasan tentang adzabaih. Naam, seputar penyembelihan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.